Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, sampai keberapa hafalannya? Yang ketiga, yang keempat sekarang. Bab keempat, dua selesai. Yang terakhir, bab apa yang terakhir? Babul khawf minasyirk. Babul khawf minasyirk. Baik. Berikutnya berdoa dengan syahadat la ilaha illallah. Baik, siapa yang hafal? Satu bab saja. Satu bab dihafal. Siapa yang hafal bab doa bila syahadat la ilaha illallah? Bab khawf nasyir. Baik, itu yang bab khawf nasyir. Apa? Kerap. باب الخوف من الشرك. Rahimahullah ta'ala. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahrihima lirafil bala'i aw dabbihi. Kata beliau, bab ini bab baru, bab termasuk kesyirikan. Jadi di sini beliau akan mulai menyebutkan satu-satu contoh-contoh kesyirikan. Kata beliau, termasuk kesyirikan lursul halqa, memakai al-halqa. Al-halqa itu adalah sesuatu yang melingkar. Halqa itu adalah kullu syai'in mustadir, sesuatu yang melingkar. Apakah terbuat dari emas, ya, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari apa saja, yang jelas dia melingkar. Contohnya seperti apa melingkar? Cincin. Apalagi gelang, kemudian kalung. Apapun yang melingkar bentuknya, itulah halqa. Dan apapun bahannya, yang jelas dia melingkar, itulah yang dimaksud dengan al-halqa. Wal-khayti, dan benang. Jadi termasuk kesyirikan kata asy-syekh, memakai halqa dan memakai benang. Benang ya, maaf ya, yang dipakai menjahit. Wanahmihima, dan yang semisal dengan keduanya, yang mirip dengan keduanya. Dirabbil bala'i, kenapa dia memakai, untuk apa dia memakai halqah atau al-khayt itu? Katanya untuk mengangkat bala atau untuk menolak bala. Untuk mengangkat maksudnya apa? Sudah terjadi balanya, sudah terjadi musibahnya, maka untuk dihilangkan itu bala, digunakanlah cincin ini, atau gelang ini, atau kalung ini, atau digunakan benang ini. Untuk apa? Untuk mengangkat bala yang sudah terjadi, atau menolak bala, belum terjadi balanya, maka untuk membentengi diri dari bala itu, dipakailah cincin itu. Paham ya? Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Jadi saya ulang, termasuk kesyirikan. Apa itu? Memakai halqah. Apa tadi halqah? Segala yang melingkar. Dan apa perubahannya? Wal khair, dan benar. Dan benar. Walahwihima, dan yang mirip-mirip dengannya, yang semakna dengan halqa atau benang itu. Seperti apa contohnya? Al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin menyebutkan seperti al-murasa'at, kal-murasa'at, seperti medali-medali, medali-medali, wa kaman yasna'u, ya, syaklan mu'ayyanan minan nuhas, atau orang yang membuat sesuatu yang berbentuk dari kuningan atau apapun yang jelas benda, ya, dia pakai benda itu, apapun bendanya, dengan tujuan untuk apa tadi? Untuk menghilangkan bala yang sudah menimpa dia, sudah terjadi, kemudian dia disembuhkan, dia ingin hilangkan, atau belum terjadi, belum kena, kemudian dia pakai itu apa? Menolak bala itu. Nah, ini kata beliau, ini syirik. Ini termasuk syirik. Baik. Ikhwani fillah azzaqullah. Kapan menjadi syirik? Benda-benda tadi, cincin, gelar, tabung, atau benang, atau benda apa saja, ketika dipakai, kapan menjadi syirik? Kapan menjadi syirik? Ketika diniatkan untuk apa tadi? Untuk dua hal tadi, untuk mengangkat bala atau menolak bala, itu menjadi syirik. Dimana ya? Ini detail, detailnya beliau dalam menyebutkan bab. Jangan sampai dipahami nanti. Ada orang pakai cincin, apa itu? Nah, itu syirik itu kalau pakai cincin begitu. Ya, kenapa? Karena umumnya orang pakai cincin begitu itu untuk tolak bala. Nah, ada orang pakai langsung, oh, kamu juga syirik. Nah, ini tidak. Makanya beliau memberikan qaid. Nanti menjadi syirik ketika apa? Tujuannya tadi, niatnya dia menggunakan. Adapun kalau tidak ada niat seperti tadi, dia memakai cincin, dia memakai benang, bukan tujuannya untuk dua tadi, maka bagaimana hukumnya? Syirik atau tidak? Tidak syirik. Haram atau tidak? Haram atau tidak? Tergantung. Tergantung. Kalau laki-laki pakai cincin, boleh. Kalau laki-laki pakai cincin, boleh atau tidak? Boleh. Selama bukan cincin emas. Iya. Selama bukan cincin emas. Kalau cincin emas dilarang bagi laki-laki memakai cincin emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya, ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki memakai cincin emas, maka Nabi buka cincin itu, kemudian Nabi lempar. Dan Nabi berkata, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar, fayadharuha fi yadihi." Apakah sengaja seorang di antara kalian mendatangi bara api kemudian diletakkan di atas tangannya? Maka Nabi mengibaratkan, mengumpamakan laki-laki yang memakai cincin emas, ibaratnya dia meletakkan bara api di atas jari jemarinya. Nah, jadi lihat, ya, kalau laki-laki memakai cincin emas, haram. Tapi kalau selain cincin emas, seperti cincin perak, atau cincin besi, atau cincin apa saja yang banyak dijual di, yang pernah jadi idola, ya, ya, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh, selama tidak ada niat seperti tadi. Kalau laki-laki memakai gelas, tujuannya bukan untuk tadi, hanya sekedar perhiasan gelas dia pakai. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu ciri khas wanita. Ya, ciri khas wanita. Maka tidak boleh. La'ala Rasulullah al-mutashabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Maka di antara bentuk menyerupai wanita ada laki-laki pakai gelang. Gelang apa? Gelang tangan atau gelang kaki? Gelang tangan atau gelang kaki? Apakah bahannya? Bahan perak atau bahan apa saja? Yang penting gelang, haram bagi laki-laki untuk memakainya. Ya, dipaham ya? Baik. Nah, ya, ini tadi halqah. Nah, sekarang ada orang memakai benang. Dia pakai benang. Tujuannya bukan untuk raful bala. Boleh tidak? Dia pakai benang. Boleh tidak? Boleh saja. Tidak ada dalil melarang. Tapi seperti orang gila. Untuk apa dipakai benang juga? Lebih baik benangnya dipakai untuk menjahit. Ya. Tapi kalau secara hukum tidak berdosa. Kalau dia mau pakai benang di sini, bukan di sini ya. Misalnya dia mau pakai di mana lah benangnya. Tapi jangan berbentuk seperti wanita. Dipakai apa namanya? Kelar atau ini. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting tidak menyerupai wanita. Maka yang dimaksud syirik di sini adalah ketika dia menggunakan al-halqa tadi atau benang tadi untuk mengangkat bala atau menolak bala. Itu yang syirik. Baik. Kemudian di sini al-mu'allif mengatakan ini syirki, termasuk syirik. Beliau di sini tidak merinci apakah syiriknya syirik besar atau syirik kecil. Kan begitu. Ya, beliau tidak menyebutkan syirik besar atau syirik kecil. Yang jelas dia pakai dengan tujuan dua tadi, maka itu telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Bisa terjadi dua-duanya. Bisa terjadi dua-duanya. Ya. Baik, ikhwani fi din azzaqullah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, setelah beliau menyebutkan bab ini beliau berkata, "Wa lubsu hadhihi al-asya' dan memakai benda-benda ini, halqa tadi atau benang tadi, dia memakainya untuk tujuan tadi, dua tadi tujuan, qad yakunu afdhal wa qad yakunu akbar." Bisa menjadi syirik asghar, bisa menjadi syirik akbar. Bihasabi i'tiqadi labisiha, tergantung keyakinan pemakainya. Jadi bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Dilihat dari mana? Dilihat dari keyakinan pemakainya. Baik. Ini taqada labisuha annaha mu'azziratun binafsiha dunallah fahuwa musyrikun syirkal akbar. Dan sekarang dirinci, kapan menjadi syirik besar, kapan menjadi syirik kecil, kata beliau, jika orang yang memakainya tadi dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menolak bala, dia pakai, dia meyakini bahwa cincin itu sendiri yang bisa menghilangkan bala, cincinnya sendiri. Ya, dia meyakini bahwa ini memang cincin ampuh ini, sakti ini cincin. Kemana-mana saya pakai selalu tertolak bala dari saya. Memang dia meyakini cincinnya yang menolak bala. Maka bagaimana hukumnya? Dia terjatuh dalam syirik akbar. Di sini terjatuh dalam syirik akbar. Syirik dalam perkara tauhid rububiyah. Syiriknya di mana? Syirik dalam perkara tauhid rububiyah. Kenapa? Karena dia telah meyakini ada selain Allah sebagai pencipta. Ada selain Allah sebagai pencipta yang bisa membahayakan, yang bisa menolak bahaya, yang bisa mendatangkan bahaya. Maka ini syirik dalam perkara tauhid rububiyah. Ini pertama. Kapan menjadi syirik asghar, kata beliau, wa in i'taqada annaha sababun. Ya. Kata beliau, wa in i'taqada annahu sababun. Ya. Adapun kalau dia meyakini bahwa cincin tadi atau benang tadi atau kalung tadi atau benda apa saja, dia meyakini hanyalah sebagai sebab. Perhatikan, Allah yang menolak bahaya. Tapi ini cincin hanya sebab saja. Saya pakai cincin ini untuk apa? Sebabnya saja. Maka bagaimana hukumnya di sini? Dia telah terjatuh dalam syirik asghar. Terjatuh dalam syirik asghar. Bisa dipaham ya? Ya, jadi dilihat keyakinan pemakainya. Nah, kenapa terjatuh dalam syirik asghar? Karena Syekh menyebutkan kaidah. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab, tapi dia bukan sebab. Paham ya? Ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab, tapi sebenarnya sesuatu ini tidak bisa menjadi sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari, nanti akan saya terangkan apa itu syar'i, apa itu qadari. Dia menjadikan sesuatu itu sebab, padahal dia bukan sebab, baik secara syar'i maupun qadari, maka dia telah terjatuh dalam syirik kecil. Itu kaidahnya. Menjadikan benda tertentu sebagai sebab untuk menolak bala atau menghilangkan bala atau menolak bahaya dan seterusnya, dia jadikan sebagai sebab, tapi sebenarnya benda itu tidak bisa menjadi sebab, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Misalnya, nah, adapun kalau memang dia meyakini benda itu sendiri yang menolak bahaya, maka dia jatuh dalam syirik apa? Syirik besar. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini antum pahami, karena akan berulang nanti pada bab-bab berikutnya. Akan berulang nanti kaidah-kaidah seperti ini. Kapan menjadi syirik besar? Kapan menjadi syirik kecil? Menggunakan benda tertentu sebagai nah menolak bahaya atau mencegah pada seterusnya, ini kaidahnya tadi. Bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil, tapi pasti syirik. Kapan menjadi syirik? Ketika niatnya seperti tadi. Nah, khawatir Allah. Sekarang, bagaimana cara menentukan ini bisa menjadi sebab? Benda ini bisa menjadi sebab yang dibolehkan dalam agama, yang kalau digunakan benar. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan dua tandanya itu bisa menjadi sebab. Ya, benda tersebut bisa menjadi sebab ketika memang ada dalil dari Al-Quran. Itu namanya sebabun syar'i, namanya sebab syar'i. Memang benda itu ada dalilnya bahwa dia adalah sebab. Dan ini contohnya banyak dalam Al-Quran. Seperti apa? Madu. Dia sakit minum madu. Dia meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi baru ini sebagai apa? Sebab untuk menyembuhkan. Boleh tidak? Boleh. Syirik tidak? Bukan syirik. Bahkan itu perbuatan yang terpuji karena dia telah menjalankan sebab yang syar'i. Ya, seperti madu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, keluar dari perut lebah itu minuman yang bermacam-macam warnanya. Jadi beraneka ragam warna madu itu. Kemudian kata Allah, fihi shifaa'un lin-nas, padanya terdapat penyembuh bagi manusia. Maka Allah menyebutkan bahwa madu itu menyembuh. Ketika orang sakit, dia minum madu dengan izin Allah sembuh. Maka itu tidak menafat. Maka itu perbuatan yang baik. Iya. Dia sakit, minum habbatus sauda. Menjadikan habbatus sauda sebagai sebab. Boleh tidak? Boleh, karena ada dalilnya. Ya, inna fil habbatus sauda dawa'an likulli da. Sesungguhnya pada habbatus sauda itu obat bagi segala penyakit illa sah, kecuali penyakit kematian. Ini yang tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Nah, minyak zaitun misalnya juga merupakan sebab yang syar'i. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Kulu zaita wadajinu bihi." Minumlah minyak zaitun dan pakailah untuk berminyak. Fa'innaha min syajaratil mubarakah, karena dia adalah termasuk pohon yang diberkahi. Ini ada, ini namanya sebab syar'i, sebab yang disebutkan di dalam dalil. Maka ini bisa jadi sebab. Yang kedua, bisa menjadi sebab ketika terbukti secara qadari. Apa artinya secara qadari? Beliau terangkan, kata beliau, nah, kana idza jarabna hadha syai', artinya qadar itu terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah yang bisa dibuktikan bahwa memang bisa jadi sebab. Kata beliau, kama idza jarabna hadzal syai', sebagaimana jika kita mencoba benda ini, kita coba lakukan tes. Ya, uji. Fa wajadnahu nafi'an fi hadzal alad aw al marad, maka kita mendapati benda itu memang bermanfaat untuk menghilangkan sakit dan menyembuhkan penyakit. Memang terbukti. Ya, seperti apa misalnya? Banyak contohnya. Orang misalnya sakit kepala, minum apa? Botrek. Ya, maka botrek ini apa? Sebab ada dalilnya botrek? Tidak ada. Cuma dia qadari secara apa? Secara kenyataan terbukti memang bisa dibuktikan dengan teknologi atau diterangkan oleh dokter memang seperti itu. Iya, makanya seperti ini bisa jadi sebab. Tapi kalau ada orang sakit kepala, sakit kepalanya luar biasa, kemudian dia pakai benang, dia ambil benang jahit itu, dia, sini lu benangmu itu, ini baru saya beli, biar sini dulu ini saya sakit kepala ini. Maka kemudian diikat di tangannya, apa hubungannya? Dililit di tangannya sampai di kepalanya. Ini bisa jadi sebab? Tidak bisa. Maka siapa yang menjadikan benang tadi sebagai sebab untuk menyembuhkan sakit kepalanya, syirik dia. Syirik dia. Kenapa? Karena faedahnya tadi apa? Menjadikan suatu sebab, tapi dia bukan sebab yang syar'i, maka dia telah terjatuh dalam syirik kecil. Dipaham ya? Baik. Khalid bin Tidak, Assalamualaikum. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarahnya, wahadihi adatun jahiliyah. Kata beliau, perbuatan ini, itu tadi, memakai apa? Memakai cincin al-halqa tadi. Ya, atau benar, kata beliau, ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Ini termasuk apa? Kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Kebiasaan Abu Lahab dan teman-temannya. Baik. La tazalu fi ba'dil nas ila al-yawm. Tetapi kebiasaan ini ternyata terus menerus diwarisi oleh sebagian manusia sampai pada hari ini. Kebiasaan ini. Ya. Bal tatazayadu bisababil jahl. Bahkan kata beliau semakin berkembang. Semakin terjadi apa? Penemuan baru. Ya. Semakin apa namanya berkembang, semakin canggih. Ya. Kalau seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga berkembang juga ini syiriknya. Kata beliau. Nah, jadi memang seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu itu ternyata banyak diwarisi oleh kaum muslimin sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Ya, bahkan apa? Bahkan terkadang kaum muslimin sekarang lebih parah daripada orang-orang jahiliyah dulu. Iya kan? Kemudian kata beliau, فَإِنَّهُمْ يُعَلِّقُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَلَىٰ أَجْسَامِهِمْ. Maka mereka orang-orang sekarang, sampai sekarang ini, mereka menggantungkan benda-benda ini pada badannya. Digantungkan pada badannya. وَعَلَىٰ أَجْسَامِ الْأَطْفَالِ. Atau pada badannya, tubuhnya anak-anak kecil. Nah ini sering. Ya. Biasa waktu kita kecil itu biasa kita lihat. Pas anak-anak buka celana, biasa ada benda di situ diikat. Itulah dia yang dimaksud. Diikat di sini, ya kan? Ya. Diikat di sini, di tempat ini, pinggangnya yang diikat. Itu biasa terjadi. Dan sampai sekarang masih terjadi itu di kampung-kampung. Nah, diikat, apa dipakaikan di badannya anak-anak kecil. Wa ala sayyarat. Di mobil-mobil. Iya. Wa dakakin. Di toko-toko. Wa buyut. Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Ya. Biasa ada orang. Misalnya. Mau rumah baru. Biasa-biasa itu. Pas di tengah rumah ada di situ kelapa. Di gantung. Ada minyak bau. Macam-macam di situ. Iya kan? Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau. Sekarang ini semakin canggih, semakin berkembang. Dulu tidak ada seperti ini. Iya. Ini sekarang sudah merambah ke mobil, ke rumah, di mana-mana ada, di toko-toko ada. Nah, coba kalau kita ke toko-toko. Luar biasa ini. Macam-macam. Iya. Di rumah-rumah, jatuh sampai kapan itu kelapa muda itu di sini terus. Sampai itu kelapa jadi tua itu. Tadinya kelapa muda digantung di pusat rumah. Sampai tua, sampai kering itu kelapa tidak dihilangkan. Iya. Baik. Ada, kalau di kampung saya, setiap orang membangun kapal baru. Kalau membangun kapal baru ya, kapal perahu. Saya di pulau. Setiap orang mau bangun kapal baru, ya, itu biasanya dipanggil Pak Imam. Istilahnya orang Bugis bilang ikan hasil ini, jadi dimandikan nanti itu kapal, bayangkan kapal dimandikan, padahal ini sudah mau mandi, padahal kapalnya sudah mau mandi di laut, dimandikan dulu sama Pak Imamnya. Kemudian nanti ada bunga-bunga nanti itu bunga-bunganya itu dimandikan itu, nanti itu bunga-bunga diikat di mana? Diikat di ujungnya perahu itu, diikat. Di situ baru turun kapalnya. Sampai kapan itu diikat? Sampai jatuh sendiri. Sampai mengering jatuh sendiri. Jangan dihilangkan, tidak boleh. Nah ini ikhwan fillah, inilah yang beliau maksud. Ini adatun jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang sampai sekarang berkembang, ya disebabkan karena kebodohan kata beliau. Ini terjadi karena apa? Karena kebodohan manusia. Kalau bukan karena kebodohan tidak akan terjadi seperti ini. Mereka melakukan itu karena bodoh. Ya, karena mereka orang-orang bodoh. Baik. Ya, ada lagi. Ya, ini paling sering di kampung terjadi dan paling banyak kita lihat. Ada lagi orang di kampung untuk menolak bala dari rumah, di rumah mau di tolak bala, ada sihir, ada apalah datang. Maka apa yang dilakukan? Ya, ambil mangkok kecil, diisi beras. Ya, mangkuk kecil isi beras. Kemudian beras itu di atas beras disimpan seluruh ayam satu. Kemudian di dalam beras dimasukkan uang orang koin, uang 100, uang 500. Kemudian dibaca sama Pak Imam. Setelah dibaca disimpan di posisi bola. Atau di pusat yang rumah ya, simpan di sini. Tidak tahu sampai kapan. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ada jahiliyah. Jadi bukan lagi cincin, bukan lagi apa-apa, tapi sudah berkembang. Iya kan? Ikhwan ibn na'azakumullah. Ya kadang-kadang kita anak-anak kecil dulu suka. Kenapa? Karena ada uangnya. Iya kan? Setelah dibagi sama imam, kita rebut itu uangnya. Uang koin. Tidak tahu apa dulu hubungannya itu uang koin, beras, telur, dan seterusnya. Itulah kebodohan. Itulah kebodohan. Tidak tahu kemana akalnya kita itu. Nah, ikhwan ibn na'azakumullah. Baik. Kata beliau, ini termasuk adatun jahiliyah yang mana kebiasaan ini terus-menerus terjadi pada sebagian manusia sampai pada hari ini, bahkan tatazayadu, bahkan semakin berkembang, semakin na'am, semakin bertambah, semakin parah, bisa berjahat disebabkan karena kebodohan, disebabkan karena kebodohan. Baik. Qasduhum min dzalika, maksud mereka dari melakukan itu adalah tadfa'u anhum asyurur wal mahadir, untuk menolak ya kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahaya. Wa hadza min asyirk, dan ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan, kata beliau. Kenapa kesyirikan? Li'annahu ta'alluqun 'ala ghairillah subhanahu wa ta'ala, karena ini bentuk bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Khawatirin a'zakumullah. Ini berkaitan dengan bab yang disebutkan, babun minasyirki lursul halqati wal khayfi wa nahrihima liraf'il bala aw daf'ihi. Baik. Bisa dipaham ya? A'zakumullah. Dan khair dan yang semisal keduanya untuk menolak bala, mengangkat bala atau menolaknya. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bab ini. Kata beliau, "Wallahu Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Qul afara'aytum ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله سبحانه وتعالى قل كتاكن وحي محمد. Ini ayat khitabnya kepada Nabi kita. Yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin pada zamanmu. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib dan yang lainnya. Afara'aytum ma tad'una min dunillah? Afara'aytum di sini maknanya akhbiruni. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya apa? Afara'aytum akhbiruni. Wahai kalian musyrikin, kata Nabi, coba kabarkan kepada aku. Coba sampaikan kepada aku. Ma tad'una min dunillah, tentang sembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain Allah. Coba Kata Nabi, kalian sampaikan kepada aku, kabarkan kepada aku, bagaimana pendapat kalian tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Apa yang disembah oleh mereka? Hah? Apa yang disembah oleh mereka musyrikin? Sudah lewat ikhwan di Arba. Apa yang disembah oleh mereka? Minhum bayak binur. Sudah lewat faedahnya kan? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahara ala unasi mutafarriqina fi ibadatihi. Sesungguhnya Nabi kita diutus di tengah-tengah mereka berbeda-beda ibadah mereka. Minhum mayyakbudul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Banyak, bukan hanya paku. Ada yang menyembah malaikat. Wa minhum mayyakbudul ahjar wal asjar, ada yang menyembah ahjar, batu, ada pohon, ada malaikat, ada orang saleh, macam-macam sembahan mereka. Nah, kata Nabi kepada mereka, coba sampaikan kepada aku, kata Nabi. Kabarkan kepada aku bagaimana pendapat kalian tentang seluruh yang kalian ibadahi selain Allah itu. In aradani Allahu bidurri, jika seandainya Allah menginginkan kepadaku bahaya, jika seandainya Allah ingin menimpakan kepada saya bahaya, hal hunna kashifatu dhurri, apakah mereka-mereka yang kalian sembah itu bisa menghilangkan bahaya itu dariku? Bisa mencegahnya, bisa menolaknya, bisa mengangkatnya? Al-awadani birahmati, ataukah jika seandainya Allah menginginkan memberikan rahmat kepadaku, Allah ingin memberi rahmat kepada hal hunna mursikatu rahmati, apakah sembahan-sembahan itu bisa mencegah rahmat Allah dariku? Bisakah mereka-mereka itu mencegah rahmat Allah ketika Allah ingin memberikan rahmat kepadaku? Ikhwanillahi azzaqallah. Nabi mengucapkan ini di hadapan mereka semua, di hadapan pembesar-pembesarnya. Nabi melantang mengatakan, wahai kalian musyrikin, jika seandainya Allah menginginkan untuk memberikan bahaya kepadaku, apakah sembahan-sembahan itu bisa menolak bahaya itu? Dan jika seandainya telah terjadi bahaya itu kepadaku, Allah timpakan bahaya itu, apakah bisa sembahan itu mengangkat bahaya itu, menyembuhkan? Atau jika seandainya Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, apakah dia bisa mencegah rahmat itu? Atau seandainya sudah terjadi rahmat kepadaku, apakah bisa sembahan itu menghilangkan rahmat itu? Ini yang diucapkan kepada mereka di depannya mereka. Dan mereka tidak bisa memberi jawaban. Dia seribu bahasa. Dia seribu bahasa. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari bahwa sembahan-sembahan itu tidak punya hak. Tidak bisa sama sekali. Mereka meyakini bahwa yang memberi manfaat, yang memberi mudharat hanyalah Allah. Hanya saja mereka menjadikan sebagai apa? Sebagai apa sembahan itu? Sebagai sebab. Kan begitu. Sebagai sebab mereka bisa mendapatkan syafaat. Sebagai sebab mereka bisa menjadi dekat kepada Allah. Apakah bisa menjadi sebab? Bisakah patung-patung itu menjadi sebab datangnya syafaat? Sebab datangnya kedekatan kepada Allah? Tidak bisa. Dimaham ya? Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, al-Syeikh di sini menunjukkan cerdasnya Syeikh. Coba, beliau membawakan ayat ini untuk bab. Jadi perhatikan ikhwan fillah, jadi ketika ulama menyebutkan bab ini, kemudian menyebutkan dalil, pasti dalil itu punya hubungan dengan bab. Dan itu harus kita cari, apa hubungannya? Apa keterkaitannya? Karena para ulama ketika menyebutkan bab, menyebutkan dalil itu tidak sembarang. Mesti mereka memahami itu punya ada keterkaitan ini. Ya. Sekarang saya katakan termasuk syirik ketika apa? Ketika seseorang memakai benar dan seterusnya. Menjadikannya sebagai sebab atau memang menjadikan sebagai kesempatannya. Ini syirik. Kemudian perlu mendalilkan dengan ini. Berarti kalau ada seseorang menggunakan sesuatu sebagai sebab, itu syirik. Atau dia menjadikan sebagai sembahan, itu syirik. Sebagaimana ayat ini. Ini ayat yang Nabi, ini ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi, untuk Nabi menyampaikan kepada orang musyrikin. Mereka punya kebiasaan begitu. Menjadikan sembahan-sembahan tadi sebagai apa? Sebagai sebab. Sebagai sarana. Maka itu syirik. Apa mereka lakukan syirik? Nah, kun apa raitu mata daruna min dunillah in aradani Allah bidurrin hal kunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal kunna mumsikatu rahmati. Tidak bisa sama sekali sembahan-sembahan itu menolak bahaya atau mengangkat bahaya. Tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa mengangkat bahaya itu. Tidak bisa menolak rahmat Allah, rezeki Allah, dan tidak bisa mengangkat rezeki Allah. Tidak bisa. Nah, dan qul hasbi Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Cukup bagiku Allah saja. Cukup bagiku hanya Allah yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang lain. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka musyrikin. Apa itu? Cukup Allah saja. Cukup Allah. Ini akidah yang harus kita latih. Ya. Ini harus kita latih. Akidah ini. Dan nah, wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Jadi siapa yang mengaku diri yang mau bertawakal kepada Allah, ingin bertawakal kepada Allah, apa siapa yang mengaku diri yang bertawakal, mengaku dirinya telah menunjukkan penghambaan tawakal ini, maka kemana harus bertawakal? Alaihi, hanya kepada Allah. Dan di sini disebutkan alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Didahulukan alaihinya. Ya. Didahulukan alaihinya. Alaihi. Ya. Harusnya bagaimana susunannya? Harusnya bagaimana dalam susunan sebenarnya dalam ilmu nahwu? Yatawakkalul mutawakkilun alaihi. Begitu seharusnya. Yatawakkalul mutawakkiluna alaihi. Ya. Kalau bahasa itu siapa dulu? Subjek? Apa dulu ya? Subjek dulu. Baru predikat. Baru objek. Nah itu kan sebenarnya begitu. Nah ini objeknya dikedepankan. Seharusnya apa? Yatawakkalul mutawakkiluna alaihi. Itulah susunan yang seharusnya, yang kebanyakan yang begitu. Tapi ternyata di sini tidak. Allah mendahulukan alaihinya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kenapa didahulukan? Kenapa didahulukan alaihi? Hah? Untuk menunjukkan al-hasr, pembatasan. Kaidahnya mengatakan taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya di belakang, maka yang didahulukan itu apa? Menunjukkan pembatasan. Pembatasan, membatasi. Berarti kalau kita dewasa bagaimana? Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Itu yang Nabi ajarkan. Itu yang Allah ajarkan kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada orang musyrikin dan juga tentunya kepada kita semua. Siapa yang bertawakal, bertawakal hanya kepada Allah. Dan akan datang nanti bab khusus tentang tawakal ini. Bagaimana ditawakal, bagaimana definisinya, bagaimana keutamaannya, dan contoh-contoh orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Akan datang nanti bab khusus tentang masalah ini. Taikhwani fi dinillah azzakumullah. Maka di dalam ayat ini, Al-Syeikh membawakan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa benda-benda, ya, apapun dan siapapun itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa menghilangkan mudarat, tidak bisa menghilangkan bahaya dan tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan rahmat dan tidak bisa menolak rahmat. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, maka siapa yang naam meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa memberi mudarat, bisa menolak bahaya atau bisa mengangkat bahaya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dia telah terjatuh dalam kesyirikan, tergantung, ya, tergantung dari niat, ya, apakah syiriknya syirik besar atau syirik kecil, itu tergantung dari niat yang telah kita sebutkan dari rinciannya sudah kita sebutkan dari Allah Ta'ala bismillah. Jadi insyaAllah Ta'ala kita akan lanjut pada pertemuan. Silaturahim. Nah, itu yang benar. Ke rumah keluarga yang jelas bahwa dia ahli syirik. Sudah ada. Bahkan hartanya diperoleh dari perbuatan syirik. Hartanya itu kan diperoleh dari perbuatan syirik. Jual kambing misalnya, ya, jual kambing. Dan kasih contoh, judi, contoh, judi, ya. Dan di hartanya katanya diperoleh dari hasil syirik dan kasih lontong, kasih judi, ya, dari judi. Nah, bagaimana dengan makanan atau minumannya? Bolehkah dimakan atau diminum? Pertama, bersilaturahim kepada keluarga yang jelas dia ahli syirik, boleh. Boleh kita menyambung tali silaturahim kepada keluarga yang syirik, boleh hukumnya, ya. Dalam perkara dunia, ya, tentunya, ya, silaturahim berkait dapat berkunjung ke rumahnya, misalnya keluarga dia syirik. Datang berkunjung ke rumahnya, membawakan hadiah atau membawakan makanan, boleh saja, tidak dilarang. Atau membantu dia, ya, yang berkaitan dengan dunianya, darah apa? Hukum apa tidak boleh? Kenapa? Karena Nabi pernah didatangi oleh Asma, Asma bintu Abi Bakar, saudarinya Aisyah, anaknya Abu Bakar Siddiq. Asma datang kepada Rasulullah, Rasulullah, inna ummi musyrikah, sesungguhnya ibu itu musyrik, kafir ibu saya. Apakah si wanita bolehkah saya menyambut tali silaturahim dengannya? Apa kata Nabi? Silahkan. Nabi bolehkan untuk menyambut tali silaturahim dengan ibunya yang syirik. Bahkan itu kalau syirik kafir, tidak muslim. Ya, baik. Maka boleh saja, apalagi kalau ada maslahat. Apalagi kalau ada maslahat di balik itu. Misalnya kita sering datang berkunjung, akhirnya apa? Dia melihat, masya Allah, ternyata salat tidak lebih. Ternyata ajarannya tidak eksklusif. Ternyata tidak seperti orang bilang. Begini, begini, begini. Akhirnya apa? Dia tertarik untuk bertanya, bagaimana perbuatan saya? Mungkin saja, ya, untuk melembutkan hati orang. Kita datang berkunjung ke rumahnya kalau memang diharapkan ya diharapkan bisa baik dan bisa berbahagia. Ya silakan untuk asal itu. Kemudian bagaimana dengan makanan atau minumannya? Ya, makanan atau minumannya bolehkah dimakan atau diminum? Baik. Ya, makanan pelaku syirik. Ya, kalau makanannya itu didapatkan dari syirik atau dari haram, paham ya? Ini tadi makanan yang dimaksud, makanan yang diperoleh ya, dari syirik itu mungkin pertanyaannya. Kalau makanannya itu dari perbuatan syirik, seperti yang sembelihan, itu tidak boleh dimakan kalau sembelihan. Tapi kalau bukan sembelihan, seperti misalnya nasi, boleh dimakan. Dapat bukan sembelihan, bukan yang disembeli. Karena yang disembeli itu dilarang. Dan pun selain makanan-makanan yang bukan disembeli, boleh saja dimakan. Ya tentunya, ya harus ada pengingkaran. Ya, harus ada pengingkaran. Jadi bagaimana enaknya? Jadi ada pengingkaran, itu tidak boleh sekarang. Tapi hukum asal kalau orang mengatakan hukum asal tidak boleh, boleh. Ada orang makan tidak berdosa. Kenapa? Karena bukan sembelihan. Nah sekarang ada harta. Ada harta yang diperoleh dari syirik. Itu tadi hartanya ini ditujukan untuk kesyirikan, kan? Nah, sekarang ada harta, ada makanan misalnya, atau ada uang, atau apa saja. Ini dia dapatkan dari sesuatu yang haram. Dari syirik misalnya, atau dari judi misalnya, atau dari riba misalnya. Bagaimana kita statusnya yang dibeli? Bolehkah kita ambil? Bolehkah kita manfaatkan? Kau kalian, hah? Boleh atau tidak? Ini harta diperoleh dari haram, diperoleh dari perbuatan syirik seperti dari dia sudah jual kambingnya, ditraktir kita makan. Atau misalnya kita dia sumbang kita, boleh tidak kita makan atau kita manfaatkan itu hartanya, padahal dari syirik atau dia baru menerima gaji dari riba dikasih kita. Atau menyumbang dia, boleh tidak dimanfaatkan itu? Hah? Boleh tidak? Ah, jadi tidak. Kita dapat berapa? Ah, boleh tidak? Boleh saja. Ah, saya kira sedang saja. Tapi kuali tidak ada semua Allah. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh ulama. Ini kaidah sangat membantu kita. Ulama mengatakan harta yang didapatkan harta halal. Ya, kalau zatnya memang haram tidak boleh. Seperti misalnya babi, dikasih kita babi hadiah, tidak boleh memang. Zatnya memang haram. Sekarang ada harta yang zatnya halal, tetapi didapatkan dari hasil yang haram. Dari cara yang haram didapatkan. Paham ya? Beras, uang, itu kan halal ya zatnya. Uang halal. Yang haram itu kalau langsung dimakan uangnya. Ya. Kalau dimanfaatkan dibelikan sesuatu halal. Dia dapatkan harta yang halal zatnya ini dari cara yang haram. Maka kata para ulama, haram bagi pemiliknya, pemiliknya haram. Dan boleh dia makan. Tapi orang lain tidak. Bagi orang lain tidak. Itu kaidah yang disebutkan oleh ulama. Jelas? Orang lain tidak. Paham ya? Maka sudah jelas. Sudah jelas ya? Dalilnya. Masya Allah. Antum mungkin pernah mendengar kaidah itu harus ada dalil. Kan begitu. Wallahu a'lam dalilnya. Saya belum dapat. Karena waktu itu saya baca tidak disebutkan dalil. Tapi kelihatannya dalilnya itu adalah ketika Nabi kan tidak boleh makan sedekah. Iya. Nabi tidak boleh makan sedekah kan? Nabi hanya boleh makan hadiah, tidak boleh makan zakat dan tidak boleh makan sedekah. Ada orang diberi kurma. Entahkah saya lihat apakah zakat atau sedekah, yang jelas salah satunya, bukan hadiah. Iya. Kemudian dia berikan kepada Nabi. Dia berikan kepada Nabi itu kurma dari hasil apa? Dari sedekah atau zakat. Dia berikan kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi makan. Nabi makan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bukankah tidak boleh kamu makan zakat atau sedekah? Kata Nabi, iya. Sedekah untuk dia hadiah untuk saya. Itu jawabannya Nabi. Untuk dia sedekah, orang bersedekah kepada dia, dia memberi kepada saya bukan sedekah tapi hadiah. Jauh perhatikan ya. Jadi asalnya itu kurma tadi dari mana? Asalnya kan haram untuk Nabi. Iya kan? Itu jawabannya Nabi. Allah alam mungkin itu dalilnya. Tapi itulah yang disebutkan oleh para ulama kaidahnya. InsyaAllah ta'ala mungkin dalilnya lebih jelas. Kita nanti berusaha untuk cari. Paham ya? Tapi seperti itulah yang jelas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam, harta yang haram, yang harta yang halal zatnya tapi didapatkan dari cara yang haram, maka itu haram untuk pemiliknya, tidak haram bagi orang lain. Tidak haram bagi orang lain. Di antara dalilnya apa lagi? Di antara para ulama menyebutkan, saya tidak tahu dalilnya ini atau bagaimana, tapi di antara dalil yang mendukung bahwa di seperti misalnya peninggalan-peninggalan sembahan-sembahan orang musyrik di Ka'bah, karena ada di situ macam-macam barang-barang, benda-benda yang dipakai untuk melakukan kesyirikan. Ternyata setelah berhasil Fathu Makkah, Nabi memanfaatkan itu benda-benda. Nabi manfaatkan itu benda-benda karena memang asalnya halal untuk orang lain. Dan ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi cukup kalau yang disebutkan oleh ulama tadi itu sudah cukup, insyaAllah ta'ala. Bismillah, bagaimana hukumnya jika mendatangi tukang urut wanita? Ini tawa wanita juga, bukan laki-laki ya. Bagaimana hukumnya? Belum selesai, jangan langsung komentar. Bagaimana hukumnya jika mendatangi tukang urut wanita supaya memperbaiki posisi rahim untuk ikhtiar memperoleh keturunan? Boleh. Boleh saja. Ya. Boleh saja, tapi sebisa mungkin untuk menjaga aurat ketika diurut. Sebisa mungkin untuk menjaga aurat. Baik. Kemudian hukum kalung. Penggunaan kalung. Baik. Penggunaan apa ini? ID card yang berbentuk kalung atau piagam wisuda yang berbentuk kalung atau gantungan kunci yang dikalungkan di leher, bolehkah? Ya. Ya. Jadi kembali kepada itulah ya tentunya. Sekarang wanita memakai seperti itu untuk berhias atau untuk apa? Kan untuk berhias. Nah, kita dilarang tasabuh kepada wanita. Maka kalau ada laki-laki yang memakai kalung untuk berhias, berarti dia telah tasabuh kepada wanita. Tapi kalau sekedar dikalungkan tadi, bukan untuk berhias, ya, bukan untuk berhias, wallahu a'lam. Ya sekedar amannya misalnya untuk pengamanan supaya tidak jamret, disimpan di sini, dikalungkan, bukan untuk berhias, wallahu a'lam, boleh-boleh saja. Dan termasuk dalam larangan memakai kalung. Karena maksud pelarangan itu tersambung kepada wanita ketika dia ingin menjadikan sebagai hiasan. Sama seperti orang pakai jam tangan. Ya. Yeah. Pakai jam tangan misalnya, untuk apa? Untuk melihat. Ya kan? Itu kan juga mirip-mirip kalung juga, tidak ada masalah kan? Tidak ada ulama yang mengatakan haram bagi jam tangan. Allah SWT. Apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat? Tiba-tiba ibu memanggil. Apakah tetap melaksanakan sholat atau berhenti sholat? Ya. Kalau salatnya salat wajib, diteruskan saja. Kalau salat sunnah, dibatalkan. Bagaimana untuk cincin kawin? Apa ini? Pertahanan. Artinya ya. Berarti ini bagus. Bagaimana penggunaan sebab? Tapi karena telah terbukti oleh orang lain, seperti saat imbab bed buang air yang besar, pegang batu atau dikantongi batu, maksudnya apa ini? Apa supaya lancar? Ya. Ini resep baru ini. Oh gitu ya. Nah ini ya tinggal dilihat tadi dua soal tadi. Ada dalilnya? Terbukti secara ilmiah maksudnya. Terbukti secara ilmiah? Hah? Ya, kadang-kadang terbawa oleh perasaan. Paham ya? Kadang-kadang terbawa oleh perasaan. Perasaannya ketika dia memakai itu perasaan, artinya ada memang terasa perasaan itu. Tiba-tiba memang hilang. Jadi bukan sebenarnya sebab batu itu. Tapi kadang-kadang memang karena dia sudah percaya betul itu batu, sudah terbukti betul, akhirnya dia sudah terbawa dalam pikirannya, akhirnya ketika dia kantor hilang betul. Ya, kadang-kadang begitu kan? Kadang-kadang begitu. Sama seperti orang yang kalau dia dia yakini sebagai sebab dan tidak syar'i atau tidak sadari, bisa syirik dia. Karena itu tadi kaidahnya menjadikan sebab ya sesuatu yang bukan sebab syar'i atau qadari untuk menolak bahaya atau mencegah sesuatu, maka itu bisa jadi syirik. Bisa jadi syirik. Baik. Ya tergantung tadi batu itu apa benar terbukti secara ilmiah batu itu bisa menahan. Ya, kalau dia sumbat di anunya, bisa saja. Kalau dia pegang-pegang begini, nah itu jadi pertanyaan besar ini. Allah. Ini apa ini ya? Bagaimana untuk cincin kawin? Ya, kalau untuk cincin kawin, laki-laki boleh memberi cincin kawin, mahar, emas kepada calon istri. Boleh saja. Kenapa yang dilarang? Itu kalau dia pakai. Ya, itu yang dilarang. Jadi laki-laki, ya, kalau dia memberi cincin emas untuk dihadiahkan atau dijadikan sebagai mahar atau untuk diperjualbelikan, boleh. Yang dilarang itu adalah dia pakai untuk berhias. Itu yang dilarang. Paham ya? Baik, Allah. Nah. Oh, ini ada dunia. Ada lanjutannya. Bagaimana untuk cincin kawin? Berarti saat nikah awal sudah haram? Ini kayaknya ada terjadi error di pemikiran. Bagaimana untuk cincin kawin? Ini mungkin emas ya. Berarti saat nikah awal sudah haram? Ya, mana haramnya? Ya justru itu wajib memberikan mahar, apakah berupa cincin atau yang lainnya. Dia mau misalnya memberi mahar berupa cincin, wajib dia beri cincin emas atau cincin apakah, wajib dia beri kepada calon istrinya. Maka tidak dikatakan haram. Justru itu adalah sangat diwajibkan atau dianjurkan. Hah? Tunggu, siapa bertanya ini? Oh ya, baik. Apa dia? ya. Nah, coba bilang. Ya. Iya, iya. Iya, iya, baik. Iya. Ya, jadi maksudnya tukaran cincin maksudnya. Tukar-menukar cincin. Laki-laki memakaikan cincin emas kepada istrinya dan istrinya pun memakaikan cincin emas kepada suaminya. Naam. Iya. Kalau dia cincin emas dipakaikan kepada suaminya jelas haram. Tidak boleh, karena tadi sudah diterangkan bahwa cincin emas itu hanya boleh untuk wanita, laki-laki haram. Ya, maka tidak boleh. Nah, kalau dia ingin memakaikan cincin kepada suaminya, maka dia carikan yang perak. Yang perak atau yang besi atau yang plastik. Dan koke-koke itu banyak koke-koke. Iya. Pakaikan saja 10 cincin. Ya kan? Tapi pernikahannya bagaimana? Mungkin ada bertanya, nanti bagaimana pernikahannya kalau dia pakaikan cincin apa? Cincin emas. Sah pernikahannya, sah. Tapi berdosa. Nah, kalau dia tahu, dua-duanya tahu, berdosa. Berdosa istrinya karena memakaikan, dan berdosa juga suaminya karena mau dipakaikan. Ya, tapi kalau mereka tidak tahu hukum, maka insyaAllah ta'ala dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pernikahannya sah saja dan tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Hanya saja berdosa dia dari sisi memakai cincin emas. Jelas ya? Baik, Allah ta'ala. Apakah hukumnya haram bagi penerima fidyah puasa Ramadan dari orang yang menyusui, akan tetapi si penerima bukan termasuk orang miskin? Nah, kalau yang menerima itu merasa dia bukan orang miskin, ya, dan tidak terpenuhi syarat dikatakan miskin dia, maka ketika dia menerima padahal dia tahu dia bukan orang miskin, berdosa dia, paham ya? Kenapa? Karena dia makan harta yang tidak berhak untuknya, memakan sesuatu yang tidak berhak untuknya, maka haram bagi penerima untuk menerimanya. Kalau dia terima, dia tahu hukumnya, maka berdosa dia. Baik. Apakah perokok termasuk orang fasik? Mohon penjelasannya. Baik. Ya, orang fasik itu yang gemar bermaksiat. Ya, yang banyak maksiatnya itulah fasik. Yang banyak maksiatnya. Ya, itu fasik namanya. Tapi kalau sekali-kali terjatuh dalam kesalahan yang tidak disengaja misalnya, atau sekali-kali saja, maka itu bukan fasik. Ya, karena lawan dari fasik adalah adil. Lawan dari fasik adalah adil, dan adil itu diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i, man kana aghlabu an halihi ta'atullah, yaitu orang yang kebanyakan keadaannya taat, bukan berarti tidak pernah bermaksiat, tapi sedikit maksiatnya. Lawan dari adil fasik, berarti kalau lawannya apa? Man kana aghlabu an halihi na'am maksiatullah, kebanyakan keadaannya itu bermaksiat kepada Allah, maka itulah orang dikatakan fasik. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau ada teman beli motor baru, lalu dia membuat onde-onde? Kebiasaan paling biasa saya dapatkan. Tapi kalau dia buat onde-onde untuk syukuran saja, hanya dia sudah beli motor baru, dia buat onde-onde untuk dimakan-makan saja, tidak ada kepercayaan, maka tidak ada masalah. Ya, tapi sebaiknya jangan dia pakai onde-onde, karena itu identik dengan khurafat. Dia pakai yang lain saja. Ya, pisang molen kah? Atau apalagi yang di Pasir Losari itu? dan etikat apa saja. Ya. Tapi kalau dia buat onde-onde, ya, ada keyakinan lagi. Keyakinan disertai dengan keyakinan. Ya, itu tadi keyakinan-keyakinan misalnya, ya kalau onde-onde kan bulat. Bannya juga motor bulat. Ya, itu cocok kan sama begitu orang kampung. Nah, kalau bulat itu lancar dia jalannya. Kalau onde-onde kecil-kecil. Ya, kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu, ada keyakinan tertentu terhadap di acara onde-onde itu, maka itu syirik. Tapi kalau tidak ada keyakinan tertentu misalnya, sekedar kebiasaan, adat istiadat, misalnya ada orang begitu, motor baru buat onde-onde, maka bisa jatuh dalam bid'ah. Bisa jatuh dalam kebid'ahan dalam beragama. Ya, taib, Allahu a'lam bishawab. Baik, aktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.